نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا para hadirin sekalian yang kami muliakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa istiqamah di masa-masa yang penuh dengan fitnah, ujian, dan dibukakannya glamor dunia. Allah masih memberikan kepada kita kesabaran dan bulatnya tekad untuk mau mempelajari ilmu agama. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas al-haq ini dan terus menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, musta'inan billah, kita meneruskan atau mengulas kembali poin yang disebutkan oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin pada Kitabus Shalah poin yang ke-61. Beliau menyatakan, "Wa man fatathu shalatun wajaba 'alaihi qada'uha fauran murattaba." Dan barang siapa yang terlewatkan darinya sholat, maka wajib atasnya untuk mengqadanya dengan segera dan berurut. Di dalam poin ini terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah keadaan orang yang terluputkan darinya sholat, di mana telah lewat hukum orang yang dia itu sengaja meninggalkan sholat atau perkara melaksanakan sholat di luar waktu. Maka beliau menyatakan, wala yahillu ta'khiruha au ta'khiru ba'diha an waktiha li'udhrin au ghairihi. Tidak halal untuk mengakhirkan sholat sehingga dilaksanakan di luar waktu, atau mengakhirkan sebagian daripada rukun-rukun sholat sehingga dilaksanakan atau disempurnakan di luar waktu dengan sengaja, walaupun dengan alasan uzur apapun. Kemudian dikecualikan oleh Syekhul Islam, illal jihad, kecuali karena udzur jihad, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam perang Khandaq, yaitu mengakhirkan salat asar sehingga dilaksanakan antara maghrib dan isya, sehingga hukum mengakhirkan salat tentunya tidak boleh. Yang kedua, keadaan orang yang fatathu sholatu, sholat yakni terlewatkan darinya sholat karena tertidur atau terlupakan. Maka yang di sini dia melaksanakan dikala dia ingat. Ini yang pertama, keadaan orang yang terluputkan darinya sholat. Dia tidak sengaja mengakhirkan, dan tidak pula dia itu meninggalkan sholat, namun terluputkan darinya sholat dengan sebab tertidur atau dengan sebab kelupaan. Maka di sini beliau menerangkan dengan kaidah mutlak Wa man fatathu salatun wajaba alaihi qada'uha fauran murattaba. Barang siapa yang terlewatkan darinya satu salat, wajib atasnya untuk mengqada'nya secara yakni dengan bersegera dan secara berurut. Permasalahan kedua dalam poin ini adalah man fa'ala salat fi ghairi waqtiha hal yusamma qada au ada. Orang yang melaksanakan salat dengan sebab terluputkan tadi sehingga dilakukan di luar waktu, ini disebut qada, membayar hutang, atau ada sesungguhnya pelaksanaan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan qada karena Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya oleh Mu'adzah bintu Abdullah, beliau ditanya, kaifa mahalul ba'id mahalul ha'id taqdis soma wala taqdis solata. Bagaimana keadaan seorang wanita yang haid, dia harus mengqada puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan dengan sebab haid, namun tidak diperintahkan untuk mengqada solat, yakni dikala solat tersebut dia tinggalkan disebabkan haid. Dipahami di sini? Maka di sini ditanyakan dalam bentuk sihoh qada. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aharuriyatu anti, apakah engkau perempuan atau wanita yang memiliki akidah haruriyah, yakni akidah khawarij? Maka Mu'adzah bintu Abdullah, beliau menjawab, lastu biharuriyah walakinni as'al, aku tidak memiliki pemikiran ataupun akidah khawarij haruriyah, akan tetapi aku betul-betul ingin bertanya, aku betul-betul ingin bertanya mencari ilmu. Maka beliau menjawab, kunna nu'maru biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa yang ditinggalkan dengan sebab terhalang adanya larangan, dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Syahid di sini penamaan qada ketika harus dilakukan di luar waktu, sehingga sebagian ulama mengistilahkan qada. Adapun yang lainnya, apabila seorang terlewatkan darinya salat sehingga dilaksanakan di waktu yang dia teringat atau dia sadar, maka di sini tetaplah dinamakan ada, yakni bentuk pelaksanaan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan au man nama an salatin au nasiya anha fa salatuhu hina dzakaraha au kama qala. Orang yang dia itu tertidur sehingga terluputkan dari melakukan salat pada waktunya, atau terlupakan sehingga dia tidak melaksanakannya melaksanakannya di waktunya, fa salatuhu hina dzakaraha, maka salatnya dia lakukan ketika dia ingat. Dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam kisah perang Khandaq, maka disebutkan dalam hadis tersebut ketika beliau mengakhirkan yakni salat asar, fayu'addiyaha bainal maghribi wa isya, maka Rasulullah yu'addiyaha melaksanakannya antara maghrib dan isya, sehingga pelaksanaan sholat di luar waktu bagi orang yang terluputkan tetaplah dinamakan ada, yakni pelaksanaan. Apa faedah dari khilaf ini? Para ulama usul mengatakan, kalau dinamakan qadha, sekedar membayar hutang, berarti tidak perlu amrun jadi perintah yang baru. Berbeda kalau dia pelaksanaan, berarti harus diperintah, maknanya perintah itu datang sekarang, laksanakan. Nah, namun la ta'ilata tahtah, permasalahan ini tidaklah terlalu menjadi mudarat ketika menguatkan salah satu di antara keduanya. Namun kita mengetahuinya supaya tidak bingung dari istilah para ulama. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari poin ini, man fatatku sholatun wajaba alaihi qada'uha fauran. Maka di sini tentang hukum melaksanakan sholat di luar waktu bagi orang yang terluputkan dari sholat, apakah harus dilaksanakan sesegera mungkin atau boleh ditunda? Nah, gambarannya semisal, ada beberapa gambaran. Semisal seorang terluputkan dari sholat maghrib hingga akhirnya dia teringat di waktu isya, bersamaan adanya pelaksanaan sholat isya, maka bagaimana? Bolehkah dia tunda melaksanakan sholat isya dulu, kemudian sholat maghrib, sehingga dia maknanya mengakhirkan sholat maghrib? Ataukah dia harus sesegera mungkin, karena di sini fauron murattaba, segera dan berurut? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka kita akan mengambil faedah dari fatwa Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam fatwa Arkanil Islam pada nomor fatwa nomor pertanyaan 209. Beliau ditanya, idza fatani fardun aw aktsaru linaumin aw nisyan, fa kaifa aqdi shalatal fa'itah? Hal usalliha awalan tsumma shalatal hadirah amil aqas? Beliau ditanya, apabila terluputkan dariku satu kewajiban sholat atau lebih, beberapa kewajiban sholat, nah, disebabkan karena tertidur atau lupa. Ingat, yang namanya fatat karena terluputkan karena tidur atau lupa, bukan karena sengaja. Nah, maka di sini, kaifa aqdi sholatal fa'itah, bagaimana aku menunaikan sholat yang terluputkan tadi? Apakah aku melaksanakan sholat yang terluputkan itu terlebih dahulu, summatu sholatal hadirah, kemudian baru melaksanakan sholat yang sekarang terkena atasku, maghrib dulu baru isya, amil akas, atau karena sekarang khitabnya terkena sholat isya baru maghrib? Dipahami sini permasalahannya? Barakallahu fikum. Sebuah pertanyaan. Maka beliau menjawab, tusalliha awalan thumma tusalli sholatal hadirah. Maka hendaknya engkau melakukan sholat yang terluputkan terlebih dahulu, kemudian engkau melaksanakan sholat yang sekarang engkau terkena khitab. Wala yajuzu ta'khir, dan tidak boleh engkau akhirkan. Nah, nantilah kita lebih-lebih sampai keluar waktu yang lainnya. Nah, qad sya'a 'indan nasi annal insana idza fatahu fardun fa innahu yaqdihi ma'al fardil muwafiq lahu minal yaumi tsani. Ini jawaban beliau. Nah, sekarang beliau menerangkan kesalahan yang tersebar di kalangan manusia. Kata beliau, qad sya'a, telah tersebar pada sisi manusia, yakni bahwasanya apabila seorang terluputkan dari satu kewajiban sholat, semisal maghrib, fa innahu yaqdi, maka hendaknya dia melakukan atau membayarnya ma'al fardil muwafiq lahu minal yaumi tsani. Dia membayarnya bersama sholat yang semisal di hari kedua. Tarulah kemarin terlewatkan sholat maghrib, sudah ditunda saja bayarnya malam ini ketika sholat maghrib. Jadi sholat maghrib salam, sholat maghrib lagi salam. Ini mengakhirkan. Nah, ini tersebar di kalangan manusia, kata beliau. Famasalan lau annahu lam yusallil fajr yauman. Beliau membawakan contoh, semisal seandainya ada seorang yang dia itu belum melaksanakan sholat subuh satu hari. Fa innahu la yusalliha illa ma'al fajri fil yaumi tsani. Maka dia tidak membayarnya kecuali bersama sholat fajar di hari yang besok. Nah, ini yang tersebar di kalangan manusia. Mengakhirkan, tidak fauron, tidak bersegera membayar. Wa hadza ghalatun, maka ini kekeliruan. Wa huwa mukhalifun li hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam al-qawli wal-fi'li. Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara ucapan beliau ataupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan beliau, yakni ataupun adapun ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqad sabata anhu annahu qala, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terluputkan dari salat, nam, barang siapa yang tertidur sehingga terluputkan dari salat atau terlupakan dari melakukan salat pada waktunya, maka hendaklah dia salat di waktu dia ingat. Apabila dia teringat, maknanya segera ingat, astaghfirullah, belum sholat asar, segera langsung. Naam. Walam yakul falyusalliha minal yaumi tsani idza jaa waqtuha. Beliau tidak mengatakan, maka hendaklah dia melakukan sholat tersebut di hari kedua apabila datang waktu sholat yang dia tinggalkan tadi. Naam. Bal qal falyusalliha idza dzakaraha. Bahkan beliau hanya mengatakan, hendaknya dia melakukan sholat tersebut apabila teringat. Ini secara ucapan. Menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fahina fatathu sholawat fi yaumin min ayyamil khandaq. Tatkala beliau terluputkan dari beberapa sholat di hari masa-masa perang khandaq, yakni di hari ayyamil khandaq, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diintimidasi, datang berita bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang Yahudi dan munafikin berkoalisi, bersekutu ingin menyerang para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibesar-besarkan beritanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia sekarang telah bersatu padu ingin menghancurkan kalian, tidak ada yang mendukung sedikit pun, maka takutlah kalian kepada mereka. Bagaimana para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yakin jalannya jalan hak, manhajnya manhaj yang lurus, jalan yang diikuti jalannya Allah, ternyata dengan berita-berita yang intimidasi seperti itu, Allah katakan fazadahum imana, justru malah menambah keimanan mereka, semakin yakin inilah jalan yang benar karena bersama Nabi. Faqalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yakni akan datang ujian-ujian yang akan mengiris hati sehingga akan diuji diri kita, terus iman atau akan kita tinggalkan. Terus iman atau akan kita tinggalkan. Maha benar Allah dan Rasulnya. Naam. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka hanya mengatakan, cukuplah Allah penolong kami dan dialah sebaik-baik penolong. Tawakal yang kuat. Demikian pula kita Ahlus Sunnah, seandainya mendapatkan berita-berita yang mengancam, yang menakutkan, terlebih berkaitan dengan manhaj kita, dengan intimidasi-intimidasi yang dilakukan orang-orang yang menyimpang, maka apa yang kita lakukan? Memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, adalah hak bagi Allah untuk menolong kaum mukminin. Sehingga kokohlah Ahlus Sunnah di atas sunnah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada permasalahan, mereka orang-orang yang mengakhirkan sholat yang terluputkan darinya hingga waktu berikutnya, menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perbuatan beliau, hingga akhirnya tatkala berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat akan diserang besar-besaran, akhirnya Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabat, meminta pendapat para sahabat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Bagaimana yang harus kita lakukan? Kenapa? Karena al-jihad adalah amalul jama'i, amalan yang harus bersama-sama. Maka beliau meminta para sahabat pendapat-pendapat mereka, dan ternyata pendapat Salman al-Farisi itulah yang dipilih, karena memandang itu yang paling aslah, yang paling bermaslahat. Sehingga di sini pula adanya yakni ibadah musyawarah. Seandainya antum diajak untuk bermusyawarah memikirkan perkara-perkara da'awiyah, bermusyawarah untuk yakni memikirkan perkara-perkara dakwah, jangan menganggap sepele. Karena yang namanya musyawarah, terlebih dalam perkara dakwah, ini adalah ibadah, karena Allah memujinya, bahkan memerintahkannya. Di dalam surat Ali Imran Allah perintahkan wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka untuk bermusyawarah memikirkan perkara ini. Dan demikian pula Allah jadikan sifat kaum mukminin, mereka selalu memusyawarahkan urusan mereka. Wa amruhum syura bainahum, urusan diantara mereka dimusyawarahkan. Maka dimusyawarahkan. Dan musyawarah itu bukan untuk mencari menang pendapat. Kalau itu debat kusir, ya. Debat kusir, oh pendapat saya yang harus dipegang. Tidak. Namun musyawarah adalah dalam rangka mencari mana yang aslah, terkhusus bagi dakwah. Nah, hadirnya kita ibadah. Pendapat kita diterima kalau itu aslah, mudah-mudahan menjadi jariah, karena mengikuti pendapat yang baik. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Khandaq, ternyata memilih sahabat Salman al-Farisi. Kalau dari sisi pembela keluarga enggak ada. Quraisy banyak ketika itu. Ansar banyak. Namun beliau dari Faris, dari negeri Persia, wilayah Iran sana. Seorang diri datang. Namun karena pendapatnya yang paling aslah diterima. Nah, kadangkala beliau memang memilih pendapatnya Quraisy, seperti dalam hal ketika mereka berselisih tentang yakni lafadz-lafadz Al-Quran, farji'u ila Quraisy, tentang kepemimpinan, farji'u ila Quraisy. Nah, ini demikian. Nah, lihat yang paling maslahat mana. Nah, lah ini barakallahu fikum. Sehingga di sini walhamdulillah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersama-sama memikirkan urusan-urusan dakwah kita dengan jalan musyawarah. Nah, barakallahu fikum, itu adalah ibadah. Maka di sini dalam perang Khandaq ini banyak faedah yang bisa diambil. Namun berkaitan dengan bab, maka akhirnya mereka tersibukkan dari menggali parit sampai-sampai hampir terluputkan sholat asar. Mereka teringat matahari sudah merona merah, hampir tenggelam, waktu terlarang. Maka akhirnya tidak berani melakukan di waktu tersebut karena terlarang. Akhirnya melaksanakannya yakni setelah masuk waktu maghrib. Di sana barakallahu fikum demikian. Maka beliau mengatakan hina fatathu salawatu fi yaumin min ayyamil khandaq, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam terluputkan dari salat di suatu hari dari hari-hari khandaq. Salaha qabla salatil hadirah. Beliau melakukan salat salat asar sebelum salat hadirah, sebelum salat maghribnya. 6. Fadalla hadza ala annal insan, maka ini menunjukkan bahwasanya manusia yusallil fatitah summa yusallil hadirah. Dia hendaknya melaksanakan salat yang terluputkan dulu kemudian baru melaksanakan salat yang sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dikuatkan oleh beliau dari hadis yang ada. Nah, dan dalam perkara ini khilaf di antara para ulama. Nah, khilaf di antara para ulama. Lakin akan tetapi kata beliau, lau nasia, kalau dia lupa lagi. Dia ingat belum salat asar namun ketika salat maghrib lupa. Maka faqadimal hadira alal faitah, maka dia mendahulukan salat yang sekarang di atas salat yang terluputkan. Aw kana jahilan la ya'lam fa inna salatahu sahihah, atau dia bodoh tidak tahu, dia salat yang sekarang dulu baru salat berikutnya maka salatnya tetap sah. Li anna hadza udhrun lahu, nam, karena ini adalah udzur baginya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini, nah, pendapat beliau seperti ini. Nah, difahami sampai di sini. Nah, sekarang ada sebuah kejadian. Ini kalau membaca fatwa asyik ya, banyak faedah. Baik. Ada sebuah kejadian kata beliau. Syakhsun dakhalal masjid li salatil isya. Tsumma tadzakkar annahu lam yusallil maghriba. Famada yaf'al? Sekarang kejadian. Seorang masuk ke sebuah masjid untuk melakukan salat Isya. Tiba-tiba dia teringat, astaghfirullahalazim, belum salat maghrib. Mungkin terjadi? Sangat mungkin. Apa yang harus dia lakukan? Nah, bagaimana cara dia salat? Nah, dengan berpegang kepada fatwa syekh sini, maka hendaknya dia melakukan sholat apa dulu Salim? Maghrib dulu. Namun dia masuk jamaah, bagaimana caranya? Maka beliau memberikan faedah, caranya ada dua. Kata beliau, idza dakhaltal masjida wa salatul isya muqamah, apabila engkau masuk ke dalam masjid dalam keadaan sholat isya sedang ditegakkan. Summa tadakarta annaka lam tusallil maghriba, kemudian tiba-tiba engkau teringat belum sholat maghrib. Fatadkhulu ma'al jamaah, maka engkau masuk bersama jamaah, ikut berjamaah biniyati sholatil maghrib, dengan niat sholat maghrib. Kita penggal dulu, apakah ini sah? Jawabannya menurut pendapat yang rajih adalah sah. Bolehnya ikhtilafun niat bainal imam wal makmum. Nah, berbeda dengan Syafi'iyah menyatakan tidak sah. Namun yang rajih adalah sah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami Abdullah ibn Mas'ud salat Isya, kemudian Abdullah ibn Mas'ud pulang ke kampungnya mengimami kaumnya salat Isya. Maka kata para ulama, dalam hak Abdullah ibn Mas'ud, sholat yang kedua ini sunnah, adapun makmum sholatnya fardu. Berarti boleh berbeda niat. Nah, maka di sini hendaknya dia masuk bersama jamaah dengan niat sholat maghrib. Kenapa niat sholat maghrib? Karena didahulukan sholat yang fa'itah, yang terluputkan. Wa idza qamal imam ila raka'atir rabi'ah. Nah, sekarang sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Salat Isya 4 rakaat. Maka apabila imam bangkit menuju rakaat keempat, fatajlis anta fi tsalitsah, maka engkau duduk tahiyat pada rakaat ketiga. Nah, karena salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Cara pertama, duduk pada tahiyat akhir. wa tantadhirul imam tsumma tusallimu ma'ah. Engkau terus tahiyat berdoa, imam menyempurnakan rakaat keempat sampai akhirnya engkau tunggu imam sehingga engkau salam bersama imam. Ini cara pertama. Dan ini yang kita lihat banyak dipraktekkan di tanah haram sana, nam, atau di mamlakah secara umum. Biasanya demikian, nunggu. Dari mana diambil? Seperti sifat sholat khauf. Boleh bagi makmum menunggu imam menyelesaikan, menyempurnakan dalam keadaan dia masih tahiyat, sehingga salam bersama imam. Ini cara pertama. Nam, walaka antusallima summa tadkhula ma'al imam fima baqiya min salatil isya. Cara kedua, boleh juga bagimu pada rokat ketika tahiyat akhir menyelesaikan zikir kemudian salam, kemudian masuk lagi berjamaah dengan niat sholat isya bersama imam dengan apa yang kau dapatkan dari sisa sholat tersebut. Nam, summa la yadurru hila. Nam, ini demikian. Hanya saja yang seperti ini diingkari oleh sebagian ulama kita. Nam, seperti kita melihat di sini yang menjadi syahid bagaimana sabarnya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam Jarwat Ta'dil, nam, Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau bukanlah seorang yang tergesa-gesa, bukan orang yang jarih, maksudnya asal ngomong, tidak. Namun orang yang sabar, arif dan bijak. Suatu hari kita mendapatkan beliau, ketika itu kita sholat di samping beliau selisih dua orang. Nam, maka ada pas di samping beliau seorang mu'tamir, seorang umroh. Sholat maghrib ketika itu, kita sholat isya, karena ba'da daras ketika itu, kita sholat isya. Nam, maka barakallahu fikum, beliau di sini di samping kiri beliau seorang yang umroh dari Libya ketika itu sholat. Dia masuk sholat pas di samping beliau hafizahullah. Imam sholat isya, maka dia sholat maghrib. Tiba-tiba dia salam. Setelah rokat ketiga dia salam, terus masuk lagi rokat ke satu bagi dia, imam rokat keempat. Maka beliau Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah mengingkari hal ini. Beliau tunggu, ingin mengingkarinya. Beliau tunggu sabar. Padahal kebiasaan beliau setelah sholat isya selesai zikir langsung bangkit dan pulang sholat sunnah di rumah. Namun beliau tunggu. Kita, masya Allah, ini bahasa kita kadingaren ya. Jarang-jarang syekh ini lama duduk ini. Ada apa ini? Nunggu belum selesai. Sabarnya beliau, masya Allah. Nah, setelah selesai dipanggil dengan lembut, ya bunai, assalamualaikum kaifahal, wahai anakku, salam, kemudian bagaimana keadaanmu, min ain, dari mana, dari Libya katanya. Ketika itu, kenapa kau begini, saya sedang umroh syekh, enggak maksudku, kenapa kau salat begini, oh karena kan begini, tidak, ambil pendapat yang rajih, kata beliau, kalau engkau salat, salatlah bersama imam, dari takbir sampai salam. Nah, nah ini barakallahu fikum, dari takbir sampai salam. Dipahami sini? Walaupun itu adalah salah satu pendapat fuqaha, di bawah kali ini tidak demikian. Ambillah pendapat yang rajih, kata beliau. Syahid di sini sabarnya beliau. Pertama menunggu, sabar. Kalau mau acuh sudahlah, apa urusan saya? Lihatlah, ditinggalkan. Namun sabar menunggu sampai ini selesai sholatnya. Nah, setelah selesai sholat, beliau mempelajari keadaan dia, tidak tergesa-gesa. Langsung antum begini, tidak. Nah, dipelajari, dari mana engkau, dilemah lembut dulu. Kok bisa antum sholat seperti ini? Annalaka hadza, kata beliau. Bagaimana kau bisa seperti ini? Dari mana? Sampaikan alasannya. Maka beliau, lihatlah, tidak memaksakan, ambil pendapat yang rajih. Nah, nah ini sebuah bimbingan yang penting. Nah, adab yang harus dimiliki seorang yang ingin memberikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Syahid hafizahullah ta'ala, Semoga Allah memberikan barokah kepada beliau, umur beliau, ilmu beliau, dan harta serta keluarga beliau. Dan semoga Allah segera ataupun senantiasa menjaga kesehatan beliau, hafizahullah ta'ala. Nah ini barakallahu fikum. Maka di sini syahidnya bahwasanya sholat didahulukan sholat fa'itah, yakni sholat maghrib. Nah, maka beliau Fadilatul Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di sini, wala yaduru ikhtilafun niyati bainal imami wal ma'mum 'ala sahih min aqwali ahli ilmi. Naam. Maka tidak membahayakan perbedaan niat antara imam dan makmum. Satu niat salat Isya imamnya, makmumnya niat salat maghrib. Naam. Menurut pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat ahlul ilmi. Naam barakallahu fikum. Ini dua cara. Cara yang ketiga, kata beliau, cara ketiga, idza wa in salaital maghriba wahdak. Kalau engkau sholat maghrib tidak masuk jamaah, sendirian lakukan maghrib, imam lagi sholat isya bersama jamaah, engkau sholat maghrib sendirian, thumma sholaita ma'al jamaah fima adrokta min sholatil isya, kemudian setelah salam engkau segera masuk ke jamaah bersama imam untuk sholat isya dengan apa yang mudah engkau dapatkan, maka yang seperti ini fala ba'sa, maka tidak mengapa. Syahidnya tetap didahulukan sholat yang fa'itah sebelum sholat hadirah. Nah, ini barakallahu fikum. Difahami sampai di sini, ikhwani fillah. Kalau dipahami, kita ambil fa'idah berikutnya dari fatwa beliau. Kata beliau, ini panjang. Wa bihadhil munasabah. Atau sebelum kita baca poin 62 6, kita nah gini panjang barakallahu fikum. Baik, insyaallah ini kita akhirkan besok karena waktu sudah isya, kita baca poin yang ke-62. Nah, faedah ini kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Poin ke-62, kita kembali kepada kitab. Pada poin ke-62, fa'in nasiyat tartiba au jahilaha au khafa fawata as-salati saqata tartib bainaha wa bainal hadirah. Nah sekarang poin penting, fa'in nasiyat tartiba, apabila dia lupa urutan au jahilaha, atau tidak tahu ternyata harus urut, au khafa fawata salati, atau khawatir terluputkan salat yang sekarang, salat isyanya sudah mepet. Naam. Saqata tartib, maka gugurlah kewajiban untuk berurut. Bainaha wa bainal hadirah, antara salat yang terluputkan dengan salat yang sekarang. Difahami sampai di sini? Maka di sini diambil sebuah kaidah, faedah penting sebagaimana diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau, yaskutu tartib baina salawatil fa'itah wa salatil hadirah fi halatain. Gugur kewajiban berurutan antara salat yang terluputkan dengan salat yang sekarang pada dua keadaan. Nah, tadi kita telah mengambil pendapat yang rajih, salatnya harus tartib. Namun tartib ini gugur pada dua keadaan. Al-ula, keadaan pertama, halatun nisyan, yaitu tatkala dia terlupakan. Maksudnya bagaimana? Kama law nasiya annahu annahu ali salatu sabiqah. Seperti seandainya seorang lupa, dia masih punya tanggungan atau atasnya kewajiban salat sebelumnya. Walam yatadzakkar illa ba'dama shala salatal hadirah. Kemudian dia tidak teringat kecuali setelah selesai melaksanakan sholat hadirah. Masuk isya lupa. Teringat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, belum sholat maghrib. Nah, maka bagaimana? Fahuna yaskutu tartib, maka yang seperti ini gugur tartibnya. Maka dia langsung sholat yang fa'itah tadi. Dan ini tidak salah, tetap sah. Nah, Yang kedua, yaskutu tartib inda khasyati khuruji waqtil ikhtiyar lil hadirah. Yakni gugur urutan tadi ketika dia khasyah, merasa takut, khawatir akan terluputkan sehingga keluar dari waktu ikhtiar dalam melaksanakan sholat yang sekarang. Nah, sholat asar misalnya, ada waktu yang ikhtiar atau afdol, yaitu sampai sebelum menguning matahari. Sholat isya, ada waktu yang ikhtiar yang afdol, yaitu sebelum pertengahan malam. Nah, karena ada waktu darurah, yaitu sampai dengan sebelum terbit fajar. Namun ada waktu ikhtiar. Lah kalau dia khawatir terlewatkan waktu ikhtiar, maka gugurlah yang namanya tartib. Dia lakukan sholat yang sekarang, atau khawatir keluar waktu, maka dia lakukan sholat sekarang, kemudian baru sholat yang terluputkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak bertumpuk padanya melakukan sholat di luar waktu. Nah, jadi dua keadaan ini yang diterangkan para ulama, gugurnya tertib dari melakukan sholat yang terluputkan. Yakni sebagaimana kata beliau, fa inna siya tertib au jahilah. Ini keadaan pertama. Au khofa fawata sholat, atau khawatir terluputkan waktu sholat yang sekarang. Nah, sehingga dengan demikian barakallahu fikum, sebuah faedah bagi kita bahwasanya apabila seorang dia terluputkan sholat, maka tetap wajib sholat. Adapun mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah boleh mengkodoknya? Nah, seorang mati, dulu tidak pernah sholat, coba dihitung itu. Nah, jawabannya, hal yang seperti ini pernah ditanyakan maknanya, semakna seperti ini. Ditanya oleh Mu'adz bin Abdillah tadi, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah engkau wanita yang memiliki pemahaman haruriyah, yakni khawarij, yang mereka ta'annud berdalam-dalam melewati batas dalam pelaksanaan ibadah. Nah, artinya tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sudah lewat berapa waktu yang lalu. Bagaimana kewajiban dia? Bertaubat taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubat yang benar-benar. Yang terpenuhi padanya syarat taubat yang lima, yaitu ikhlas, kemudian berhenti dari dosa yang dia lakukan, kemudian menyesali, kemudian yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi, dan yang kelima dilakukan pada waktu diterimanya taubat, sebelum mati atau sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum kiamat. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas itolah panjangnya waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam menjalankan ibadah talabul ilmi, dan semoga Allah senantiasa menjadikan ilmu yang telah kita raih bermanfaat, sehingga tidak menjadi hujah malapetaka atas kita, namun menjadi hujah yang akan membela kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.